1, 2, 3, 4. Sakit rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah kau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang rumang namanya. Ayo goyang rumang, biar hati senang, pikiran pun tenang kalau jadi hilang. Ayo goyang rumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Hey, hey, whoa, whoa. Ayo goyang rumang, biar hati senang, pikiran pun tenang kalau jadi hilang. Ayo goyang rumang, biar hati senang, semua masalah jadi kita jadi gagana, gelisah kau berana. Mendingan kita happy aja, lepaskan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang kalau jadi hilang. Ayo goyang rumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumang, biar hati senang, pikiran pun tenang kalau jadi hilang. Ayo goyang rumang, biar hati senang, semua masalah jadi place. If I were love in a hopeless place, if I were love.